coba-coba tisu muna dan miring. Tanpa mengaku satu darah nunggu. Coba ambil hati baku tunggu kasih tunggu. Lain pasukan, bongkar kiri kanan masuk kota tolong lakukan. Takukan lawan ketakutan. Saya berani muncul tapi lari ke hutan. Beta kan sebilang jangan kira beta hilang. Berrap silang-silang kalau mau beta bilang. Jago rap tapi tak polis tilang. Mundur japak saya pukul lapis dan kilang. Jadi bagaimana deng maluku satu darah pakai cara ponosara. Kalau cari gara-gara ditimbang sama marah-marah dari utara. Deteng gara kasih sumpit yuk bicara.